Bismillah. Tolong nasihat Ustaz untuk ikhwan yang pro Yusuf Karang Lawas. Di satu sisi mereka tidak menghiraukan tahdir antum yang berkait dengan Karang Lawas. Di sisi lain mereka masih hadir dalam muhadarah setelah yang mentah. Hanifin a'azakumullah. Kalau hadir tidak mengganggu, mudah-mudahan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Tetapi kalau hadir dan mengganggu, menebarkan syubhat, usir dari majlis. Setiap hadir bawa 2 orang, 3 orang, termakan syubhat, terbawa, habis itu bisa simak ya, setidaknya memusuhi. Ini namanya bukan hadir untuk cari ilmu, tapi hadir untuk kasak kusuk. Nah, sehingga orang-orang yang begini diperingatkan. Tapi kalau hadir, duduk, dengar, diam, ya stafid, maka kita tidak menghalangi orang yang mencari ilmu. Tidak menghalangi orang yang mencari ilmu. Siapakah Syekh Ruzaik? Apakah asatidah kibar ada yang mentahdir dia? Karena dengar sudah ditahdir. Setahu ana enggak ada asatidah yang mentahdir dia. 6. Adapun yang mentahdir dari majlisnya bukan karena orangnya, bukan karena Syekh Ruzaiknya, tapi karena dul akmalnya dan wildannya. Dan juga di Medan karena Ali Ismahnya yang syattam al-masyayikh, mencerca masyayikh. Termasuk yang dicerca oleh Ali Ismah adalah Syahani yang dipuji dan dibela oleh para ulama kibar. Bahkan Syekh Rabi' menyatakan Hani dicerca oleh banyak orang hari ini, diserang dari mana-mana, cawah, dijelekkan gambarannya, padahal beliau adalah da'i mujahid, dipuji oleh Syekh sebagai mujahid. Maka karena orang-orang itu kita katakan jangan hadiri majlisnya. Enam. Di daerah ana ada ustadz yang alhamdulillah kuat dalam manhaj, tapi kita masih belum paham tentang hukum leasing motor mobil karena dia masih bisnis leasing. Apa pernah dengar orang awam bilang leasing itu tidak boleh? Apakah boleh hukum leasing sebenarnya? Saya juga enggak tahu leasing. Qanibina a'azakumullah. Kalau tidak salah, kalau ternyata salah perbaiki. Leasing itu dipinjami uangnya oleh bank, gitu ya. Beli sesuatu, bank yang bayarin. Kamu nyicil ke bank. Kalau itu, maka saya katakan haram. Karena itu adalah sama dengan pinjam ke bank dan sama juga aturannya dengan bank-bank konvensional yang lainnya, konvensional, yaitu dengan sistem riba. Apakah bila setelah kita merasa terjatuh pada dosa tertentu kemudian tertimpa satu hal yang jelek seperti keadaan tiba-tiba rusak kendaraan, seperti tiba-tiba rusak, kita menyangka hal tersebut akibat dosa tadi, lalu kemudian kita tidak jadi beraktivitas keluar, apakah yang termasuk tatayur? Bukan. Ini bukan tatayur. Seorang mukmin tidak mendapatkan musibah, kesusahan, penyakit, bahkan duri sekalipun yang menyucuk dirinya, kecuali akan terhapus dosa-dosanya. Kecuali akan terhapus dosa-dosanya. Sehingga berupayalah setiap kita mendapatkan kesusahan, apakah kendaraannya rusak, apakah dia kehilangan sesuatu atau tertimpa sesuatu, ingat-ingat, jangan-jangan ini karena dosa kita yang ini dan yang itu. Walaupun tidak bisa dipastikan dosa yang mana, tetapi jelas itu seringkali karena dosa kita dan kesalahan kita. Maka istighfarlah dan sabarlah menerima bencana tersebut. Sabarlah menerima bencana tersebut dengan tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menimpakan kecuali dengan keadilannya. Jadi kalau ingat dosa, bagus. Tidak kalau bertobat pada Allah ta'ala. Kalau tatayur itu yang tidak ada kaitannya dengan dosa. Pagi ada burung yang tersesat di rumah, tidak bisa keluar. Tiba-tiba siangnya ada tamu. Oh, karena burung tadi. Nah, itu tatayur. Berarti burung tadi ngasih tanda akan datangnya tamu. Ada tatayur. Apakah boleh memindahkan kuburan dari satu tempat ke tempat lain? Boleh. Dengan diambil sisa-sisa tulang belulangnya dan dikuburkan tempat lain. Dan itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW ingin membangun masjid, ada dua kuburan yang dipindah. Enam. Apakah hukum donor ASI, memberikan ASI lewat botol susu kepada yang bukan anaknya, apakah bisa disamakan dengan status ibu susuan yang menyusui secara langsung? Sama. Sehingga jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Menjadi mahram karena susuan seperti mahram dengan nasab. Seperti mahram dengan nasab. Ibu yang menyusuinya jadi ibu susuan, bapak, yakni suami dari ibu susuan tadi dikatakan bapak susuan, kakak, bukan apa, saudara susuan, kakaknya, adanya jadi saudara susuan, persis seperti nasab. Tahu siapa yang kamu berikan susumu, wahai ibu-ibu yang menyusui, harus tahu. Kalau ketika kamu sedekah atau ingin menyusukan orang atau ingin memberikan pada bayi lain, maka harus tahu siapa dia, supaya kamu ingat bahwa dialah anak susuan saya, mahrum sampai dewasa. Tetapi ada khilaf para ulama tentang seberapa. Ada yang menyatakan 5 radhaat adalah 5 kali majlis, 5 kali minum. Kalau sekali sedotan saja tidak dikatakan jadi mahrum. Nah, sehingga barakallahu fikum, para ulama menyimpulkan kalau dia menyusukannya dengan beberapa kali sehingga diperkirakan menjadi dagingnya dia, maka itu adalah anak susuan. Bagaimana pandangan Ahlussunnah terhadap ISIS? Sudah sering dibahas. ISIS adalah khawarij dan mereka adalah tsartsarun, para pengacau. Mereka merusak dan mencoreng gambaran gambaran indah Islam. Gambaran yang indah mereka rusak dengan gambaran-gambaran keji, kejam, tidak ada rahmat, enggak ada kasih sayang. Itu bukan dari Islam. Anda hidup dengan keluarga angkat, sedangkan mereka bukan mahram. Bagaimana sikap Anda dan zaujah Anda terhadap mereka? Itu dia. Kalau dia angkat artinya bukan susuan, ya berarti tidak mahram. Harus berhijab. Maka susah. Sebaiknya mandiri, walaupun hanya menyewa kos-kosan. Ini satu kamar tok, kontrak setahun. Itu lebih baik. Supaya aman. Walaupun silaturahmi, boleh. Bahkan bukan boleh, dianjurkan. Karena mereka berjasa kepadamu, walaupun bapak angkat atau ibu angkat, berjasa kepadamu dengan jasa yang besar. Jangan dilupakan itu. Jangan diremehkan itu. Enam. Apalagi mereka sudah tua. Maka hendaklah engkau kontrak sendiri dan sering ditengok, sering dijenguk untuk membantu apa yang diperlukan. Apakah hukum wanita salat dengan menggunakan sarung sebagai pakaian bawahnya? Yang penting menutup aurat dengan sempurna. Nah, gombrang, besar, tidak sempit, tidak tembus pandang, maka enggak apa-apa. Dengan sarung ataupun dengan kain gorden, sama saja. Nah, dengan kain gorden. Kenapa ketawa? Karena ketika tidak punya jilbab, diambil gordennya, pakai semua, kemudian sholat. Kenapa? Kenapa? Yang jelas tertutup semua auratnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah termasuk ulama ahlu sunnah? Naam. Dalam dia menulis kitab Al-Ghunyah. Apa? Oh, ada sebagian ikhwah dan juga yang diustadkan mengatakan bahwa Ustaz Saifuddin Zuhri ditahdir tanpa adanya tahapan-tahapan dan terburu-buru dalam mentahdir. Mohon penjelasannya. Setahu saya sudah lama pembahasannya. Sudah lama. Dengan berbagai macam nasihat. Bahkan saya merasa sudah berapa kali nasihat, berbicara. Bahkan dengan bahasa get, itu juga sudah berapa kali. Dipertemukan, ditanya, dianjurkan, diharapkan, dinasihati. Nah, sehingga tidak ada yang dikatakan terburu-buru. Nah, alhamdulillah. Siapakah sebenarnya ISIS? Khawarij. Orang-orang yang berangkat sekarang semuanya khawarij. Dari Indonesia, khawarijnya Indonesia. Dari Mesir, khawarijnya Mesir. Dari mana lagi? Itu khawarijnya mereka. Yang dari Saudi, khawarijnya Saudi yang datang. Karena saya kenal orang-orangnya itu, pernah tahu. Mana? Termasuk Salim Tamimi, saya tahu betul. Khawarij dan bersama mereka-mereka, kelompok-kelompok khawarij. Yang berangkat dari Solo, juga dari XX Ruki, anak buahnya Abu Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Khawarij. Mana? Apakah seorang mudarris di madrasah masih mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dengan ilmu yang disampaikannya sementara dia mendapatkan upah dari tiap bulannya? Khamilin a'azakumullah, pahala berkait dengan keikhlasan. Sedangkan keikhlasan itu adalah amalan hati. Kalau dia bekerja itu hatinya mengharapkan upah, dia tidak dapat pahala. Kalau dia bekerja mengharapkan keriduan Allah SWT dan kemudian dia diberi upah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Dan itu dibahas oleh Ibn Rajab rahimahullah panjang lebar dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Bagaimana sikap apabila ada yang datang ke rumah minta sumbangan untuk pembangunan TK yang di bawah yayasan M? Apabila saya menyumbang sejumlah uang, apakah termasuk ke dalam mendukung yayasan tersebut atau yayasan Ahlul Bidah? Qul inna a'azakumullah, yayasan M atau yayasan S atau yayasan ABCD, kalau itu bukan Ahlus Sunnah, ya kamu jangan dukung. Barakallahu fiikum. Orang memiliki harta untuk disedekahkan, maka kalau dia faqih, jadi besar pahalanya kalau dia tepat meletakkannya di tempat yang tepat. Tetapi kalau dia meletakkan tempat yang salah, ima tidak dapat pahala, bahkan bisa jadi mendapatkan dosa, ikut andil dalam mendukung kesesatan. Sehingga harus melihat mana. Tapi pertama Ahlus Sunnah, jelas. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Oh ini untuk ini. Yang ini tidak jariah, yang ini jariah. Maka jariah lebih utama, akan mengalir terus pahalanya. Kan begitu? Maka harus melihat sisi-sisi itu. Apakah Buya Yahya Cirebon sudah termasuk ahlul bidah? Apakah manhaj yang sesungguhnya? Mubtadi undal, wala karamah, enggak ada kehormatan sama sekali, sedikit pun. Dia tidak meyakini Allah di atas. Dia dengan lantang membantah keyakinan ahli sunnah yang menyatakan Allah di atas arasy. Mereka dia menyatakan dan grupnya menyatakan Allah di mana-mana. Dan masih ada lagi sekian banyak kesesatan dia. Ahlul bidah wa dalalah. Barakallahu fikum. Orang seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan? Apakah Allah yang jadikan kaya di dunia? Ini sudah sering dibahas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah kasih dia ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Adapun dunia, kekayaan Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pula pada orang jelek. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang mukmin. Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pada orang saleh. Dan kadang Allah tidak berikan pada orang baik, Allah tidak berikan pada orang jelek. Itu enggak ada kaitannya dengan kecintaan Allah pada hambanya. Lau kanati dunya tusawi janaha ba'udhah. Kalau saja dunia itu ada nilainya, sesayap nyamuk saja nilainya, enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun kalau ada nilainya. Tetapi karena dunia enggak ada nilainya, maka Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Dan itu tidak dijadikan sebagai ukuran kecintaan Allah pada hambanya. Pernah ada seseorang yang entah tujuannya apa, apakah sok-sokan, sok pintar apa gimana, gak ngerti, ngirimkan ucapan panjang pada saya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kecintaannya kepada kita dengan menjadikan kita begini, menjadikan kita begitu, semua dunia, menjadikan kita dapatkan kecukupan, menjadikan kita bisa hidup, itu karena kecintaan Allah pada hambanya. Allah terus cinta sampai ke belakang. Semuanya dengan dunia. Saya katakan ucapan yang batil, sebatil-batilnya. Allah memberikan rizki, Allah memberikan harta dunia, Allah memberikan kesehatan, tidak berkait dengan yang namanya cinta Allah pada hambanya. Allah berikan pada orang kafir yang sekafir-kafirnya. Allah berikan pada mubtadi'un dhal yang sesesat-sesatnya. Tidak ada kaitannya. Dan Allah benci pada mereka. Allah tidak cinta pada mereka. Kecintaan Allah tidak berkait dengan masalah pemberian dunia. Allah kalau menghendaki kebaikan pada hambanya, yufaqihhu fid-din. Allah kasih dia faqih dalam agama. Itu Allah kehendaki kebaikan. Dinilai dengan dunia, dengan din yang Allah berikan. Jangan seperti yang Allah katakan di dalam ayatnya, Allah berikan kenikmatan wa amahu, apa dia bilang? Qala rabbi akraman. Tetapi kalau qadara alaihi rizqahu, kalau dikurangi rezekinya, dijadikan pailit bangkrut, qala rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ini orang kacamatanya kacamata dunia. Kalau Allah kasih kebaikan-kebaikan, rabbi akraman, Allah mencintai aku, memuliakan aku. GR. Tidak ada kaitannya dengan itu. Sama sekali. Tetapi kalau Allah faqihkan dia dalam agama, mudah-mudahan. Berharaplah. Mudah-mudahan Allah cinta kepada kamu, sehingga engkau diberikan oleh Allah bimbingan ilmu. Bimbingan agama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.